Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang menjaga fitrah buah hati kita. Di antara upaya yang harus dan wajib untuk kita tunaikan sebagai bentuk usaha maksimal dari kita menjaga fitrah buah hati kita sehingga tetap lurus, sehingga tetap di dalam penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ikhtiar yang harus kita tunaikan sebagai orang tua, terkhusus sebagai seorang ayah. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, taqwal aba tahfudul abna. Ketakwaan dari para bapak, dari ayah-ayah mereka, yaitu ayah-ayah dari anak-anaknya. Ketakwaan dari seorang ayah itu akan menjaga terhadap anak-anaknya. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-82, wa kana abuhuma saliha. Dan kedua orang tuanya, kedua anak, orang tua dari kedua anak yatim tersebut adalah orang yang soleh. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut disebutkan, wa ammal jidaru fakana li gulamain yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma soliha fa arada rabbuka ay yablugha asuddahuma wa yastakhrija kanzanhuma rahmatan min rabbik. Dan adapun dinding tersebut adalah milik kedua anak yatim yang ada di kota tersebut, dan di bawah dinding tersebut ada harta milik kedua anak yatim tersebut. Dan orang tua, ayah dari kedua anak yatim tersebut adalah orang tua yang soleh. Maka Rabbmu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan hingga sampai kedua anak yatim tersebut mencapai usianya. Maka kemudian ia mengeluarkannya, harta keduanya, rahmatan min rabbik, sebagai bentuk kasih sayang dari Rabbmu. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini disebutkan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma inda hadhil ayah, yaitu ketika memberikan penjelasan terhadap ayat ini, yaitu wa kana abuhuma salihan qala hufidha bisalahi abihima. Kedua anak itu dijaga, kedua anak itu dalam keadaan senantiasa mendapatkan penjagaan Kenapa? Bisolahi abihima, dengan sebab kesolehan dari ayah kedua anak yatim tersebut. Sehingga Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menyebutkan anna solahal aba lahu ta'firun alal abna. Sesungguhnya kesolehan dari para bapak, kesolehan seorang ayah itu memiliki pengaruh kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kita sebagai para aba, orang tua dari anak-anak kita, ketika kita menghendaki anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang soleh, maka kita pun harus berupaya untuk bisa menjadi orang tua yang soleh, seorang ayah yang soleh pula. Kata Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, fihi dalilun ala anna ar-rajula shaliha yuhfadu fi dhurriyyati. Ini menjadi dalil sesungguhnya seorang ayah yang saleh itu akan menjaga keturunan-keturunannya. Keturunan-keturunan yang ia lahirkan itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain bahwasannya upaya-upaya kita, ikhtiar kita sebagai orang tua hendaknya menjadi menjadi satu bentuk sebab yang mengarahkan ataupun menjadikan anak kita saleh. Maka di sini pentingnya keteladanan, karena sangat erat sekali. Kita misalnya dikaruniai seorang anak, anak usia mungkin 3 tahun. Anak usia 3 tahun kan belum pernah kita ajari, nak kamu kalau sholat ini loh caranya ruku, sujud, kan belum pernah kita mengajari secara lisan. Lisanan anak itu kita ajari secara lisan, tidak. Tetapi ketika kita pulang dari masjid, sudah sholat 5 waktu, kemudian kita sampai ke rumah, di rumah kita sholat tatawu, sholat sunnah, anak kita yang masih kecil ini cari kopiah kita, kan gitu, dipakailah kopiah kita meskipun kepalanya kecil, kopiahnya besar, goblak-goblakan gitu. Terus kita sedang sholat sunnah, dia pun ikut-ikutan, kan gitu. Walaupun mungkin rukunya tidak sebagaimana, sebagus, sesempurna rukunya orang dewasa, tapi dia sudah mencoba untuk apa? Untuk meniru. Meniru apa yang diperbuat oleh ayahnya. Inilah yang dikatakan sebagai proses imitasi. Proses imitasi. Proses upaya untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang di atasnya. Tidak pernah kita mengajari anak usia seusia itu begini sholatnya, begini gerakannya, tetapi dia meniru apa yang dilihatnya. Ini salah satu buah daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan athar, pengaruh kepada anak itu sendiri. Dan terus demikian diupayakan sehingga apa yang menjadi keinginan kita itu kemudian bisa tercapai. Maka penting sekali bagi kita untuk terus seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang senantiasa senantiasa patuh taat kepada kedua orang tuanya. Maka sambil terus mengucapkan doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian Allah memberikan kebaikan-kebaikan tersebut. Ya. Karena sesungguhnya doa itu juga dilakukan ya, oleh orang-orang soleh terdahulu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan ataupun mengajari kepada kita, membimbing kepada kita, ya, memohon untuk dikaruniai anak-anak yang soleh. Ya, salah satunya diantaranya surat Al-Furqan ayat ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami, keturunan-keturunan kami, ya, qurrata a'yun, yaitu keturunan-keturunan yang menyejukkan pandangan mata, meneduhkan. Ketika dilihat meneduhkan, perilakunya tidak menjadikan susah orang tua. Ya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian juga Nabi Zakaria memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi dzurriyatan thayyibah, keturunan-keturunan yang baik. Dan banyak lagi ya, kisah-kisah di dalam Al-Qur'an di mana bisa kita teladani ya, para anbiya, orang-orang yang memiliki kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka terus ya, berdoa agar diberi keturunan-keturunan yang baik. Dan kita pun menginginkan tentunya ya, anak yang soleh, karena ia merupakan investasi. Ya, investasi, manakala kita sudah tidak berada di dunia lagi, kita sudah di alam barzakh, kita sudah di alam akhirat, ya, anak-anak yang soleh tetap mendoakan kepada kedua orang tuanya. Nah, doanya inilah yang terus mengalir, menjadikan kita orang-orang tua tetap mengail pahala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim disebutkan, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalath: ya, shadaqatin jariyatin, aw 'ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lahu." Sesungguhnya apabila ya, seseorang atau manusia ya, meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali yang tiga, yaitu sedekah, yang dengan sedekah itu pahalanya terus mengalir ya, atau ilmu yang bermanfaat ya, dimanfaatkan karenanya, atau anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Anak yang soleh tentu ya, harus melalui proses ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, mendidiknya ya, dengan sabar ya, kemudian mengasuhnya, membimbingnya sehingga benar-benar ya, menjadikan anak itu sebagai anak yang soleh, yang kemudian senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Maka siapa yang tidak akan senang ya, orang tua yang memiliki anak yang soleh ya, siapa yang tidak suka orang tua yang memiliki anak yang soleh. Dikala orang tua itu sudah tiada, anak itu tetap mendoakannya ya, amal terus bisa mengalir kepada para orang tua yang sudah meninggal dunia tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, juga menyebutkan ya, salafu da'watin mustajabatun la syakka fihinna da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladih. Ya, tiga doa yang mustajabah. Tiga doa yang pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada keraguan padanya. yaitu doanya orang yang didzalimi. Kedua, doanya musafir, orang yang tengah bepergian. Dan yang ketiga adalah da'watul walidi ala waladihi, doa kejelekan yang diucapkan, dipanjatkan oleh orang tua kepada anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita sebagai orang tua agar menjaga lisannya. Ini termasuk kesolehan daripada seorang ayah atau orang tua. Jaga lisannya untuk tidak mengucapkan sesuatu yang jelek kepada anaknya, karena bisa jadi bentuk doa. Atau di dalam hadis lain, khawatir jangan-jangan diaminkan oleh para malaikat. Maka yang demikian ini kita sebagai orang tua harus menjaga, jangan sampai lisan kita kemudian mengucapkan sesuatu yang jelek kepada anak kita. Kenapa demikian? Kita ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa da'watul walidi ala waladi, yaitu doa kejelekan yang dipanjatkan oleh orang tua kepada anaknya. Dan ini adalah bentuk salah satu ikhtiar agar menjadikan doa benar-benar doa yang mengandung kebaikan kepada anak-anak kita. Mohonkanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi keturunan-keturunan yang saleh, keturunan-keturunan yang baik, dzurriyatan thayyibah, keturunan-keturunan yang baik, sehingga dengan doa-doa yang kita panjatkan, permohonan-permohonan yang senantiasa kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah mengijabahinya, Allah mengabulkannya. Ini penting terkait masalah kesolehan kita, kesolehan sebagai orang tua. Karena kesolehan itu memberikan athar, pengaruh kepada anak-anak kita. Maka ifafiddin azakumullah, kalau sudah demikian, maka kita sebagai orang tua harus berupaya bagaimana caranya agar kita masuk dalam kategori orang-orang tua yang saleh. Tentunya untuk sampai ke arah sana, kita harus membekali diri dengan al-ilm, dengan ilmu. Tidak bisa kesolehan itu di atas kejahilan. Tidak bisa kesolehan itu diraih dengan kebodohan. Kesolehan itu akan diraih. Seseorang bisa melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan yang dituntunkan oleh syariat, kecuali ketika ia memiliki ilmunya. Dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, dia melakukan satu perbuatan-perbuatan itu termasuk dalam kategori amal soleh, tidak akan terjadi perbuatan itu sebagai amal soleh kecuali dengan dilandasi oleh pengetahuan, adanya ilmu pada dirinya. Maka untuk membekali diri menuju menjadi orang-orang tua yang soleh, kita harus senantiasa berupaya untuk rajin menuntut ilmu, membaca kitab-kitab para ulama, dan tentu saja mengamalkan apa yang ilmu yang sudah kita peroleh. Dengan demikian maka kita harapkan bahwasannya keadaan kita benar-benar bisa menjadi orang tua yang soleh. Dan dengan demikian Allah akan menurunkan rahmahnya kepada keturunan-keturunan kita, dengan sebab pengaruh kesolehan kita. Allah menyayangi keturunan-keturunan kita dengan sebab kesolehan kita sebagai orang tua. Kita sudah meninggal dunia, Allah masih mencurahkan kasih sayangnya kepada keturunan-keturunan kita. Demikianlah yang kita inginkan. Sehingga dengan demikian, kita berharap bahwasannya apa yang kita lakukan memberikan pengaruh. Ini bukan berarti bahwasannya, wah kalau demikian amalnya karena untuk sesuatu. Ya, amal tetap harus ikhlas karena Allah. Ya. Adapun faktor pengaruh kesolehan itu hanya merupakan dampak dari niat yang ikhlas. Dari keikhlasan kita di dalam beribadah. Keikhlasan kita di dalam membimbing anak-anak kita. Keikhlasan kita di dalam mengarahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Sehingga kemudian berbuah. Dari kesolehan itu berbuah. Ya, turunnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi tadi. Kedua anak yatim tersebut mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan fadilah dalam bentuk harta peninggalan. Dalam kenapa? Sebagai bentuk rahmatan min rabbik. Sebagai bentuk rahmat dari Rabb. Yaitu Rabbmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang-orang yang saleh, bagi orang-orang yang senantiasa berusaha untuk tetap di atas agama yang hak, dia tidak akan merasa khawatir. Dia tidak akan merasa khawatir kelak nanti anak-anaknya makan apa. Justru dia akan khawatir kalau kelak anak-anaknya makan siapa. Ini yang dia khawatir. Dia tidak akan khawatir anaknya nanti kalau dia meninggal dunia, nanti anaknya makan apa. Yang dia khawatirkan, anaknya makan siapa. Iya. Begitu kan? Nah, kalau sudah makan siapa, ini berarti melakukan tindakan yang tidak baik. Maksudnya begitu. Jadi dia tidak akan merasa khawatir. Oh, nanti anak saya makan apa? Padahal dia sehari-harinya belajar, belajar, belajar. Allah nanti yang akan membukakan rizki bagi dia. Allah nanti kelak yang akan melapangkan rizki kepadanya. Tidak perlu kita khawatir. Karena setiap hamba Allah sudah ditentukan kadar rizkinya. Tidak perlu kemudian kita merasa patah hati, merasa cemas, merasa khawatir. Yang demikian ini tidak patut bagi seorang yang meyakini Allah telah belajar tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Allah yang mengatur, yang mematikan dan yang menghidupkan. Allah yang mengatur rizki dari masing-masing hambanya. Sudah Allah atur. Kalau kita mau memperhatikan saja fenomena di sekitar kita. Kita ke pasar. Lihat toko kain. Berapa orang yang jual kain berderet? Sama-sama semua jual kain. Tapi mereka tidak saling berebut kan? Masing-masing Allah yang menggerakkan hati orang-orang itu akan beli ke toko mana, ke toko mana, ke toko mana. Tidak perlu kemudian lantas, wah ini nanti buka lagi toko kain baru jadi pesaing ini. Tidak perlu. Allah yang sudah menentukan kadar rezeki masing-masing. Maka tidak patut kemudian bagi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala kemudian merasa gundah gulana. Melihat anaknya begitu rajin bertafaqquh fiddin, begitu rajin, begitu penuh kenikmatan mengamalkan nilai-nilai syariat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupannya sehari-hari. Tidak perlu khawatir. Sehingga apa? Sehingga kita terus ya, justru merasa senang, ya, merasa tenang ketika anak-anak kita berada dalam lingkungan yang baik, lingkungan yang penuh, ya, nilai-nilai keagamaan. Ini salah satu upaya kita untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh, yaitu kita berusaha sebagai orang tua untuk senantiasa berupaya menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang penuh perhatian kepada anak-anak kita. Sehingga dengan demikian, ya, kesolehan kita memberikan pengaruh, ya, kepada anak-anak kita. Itulah yang kita inginkan dari, ya, apa yang kita maksudkan dengan pembahasan bahwasanya ketakwaan dari seorang ayah yang soleh itu akan menjaga kepada anak-anaknya. Ada pertanyaan barangkali? Ya, masih ada sisa pertanyaan. Thank you.